ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan saking Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngelajengaken melanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad yang kita mulai sejak minggu kemarin. Kita sak mangkin dugi satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala an tentang nalikane malaikat Jibril niku sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpura-pura menyamar dadi seorang tamunya Rasul, yang kemudian beliau bertanya tentang apakah agama Islam dan iman serta ihsan. Lajeng malaikat Jibril niku wau tanglet, fa akhbirni mugi panjenengan paring semerat ni ing ingsun anisaati saking kiamat. Ai an zamani wujudi yaumil kiamah, tentang zaman atau kapan terjadinya kiamat. Qala Kanjeng Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi a'lama minasail. Ora ana wong kang ditakoni anha saking dina kiamat, rupane Kanjeng Nabi Muhammad ora ana iku bi'aklama luweh ngerti minasaili tinimbang wong sing takon rupane malaikat Jibril. Kala takon matur sapa malaikat Jibril, lek sampean boten saged nentokno kapan terjadinya kiamat, fa akhbirni mongko aweh kabar panjenengan ngandhanono panjenengan ni ing ingsun an amarotia saking tondo-tondone dia kiamat. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, nomor siji antalida yento ngelahirno sopo al amatu wadon amat, budak perempuan melahirkan robbataha ing jeragane amat, ay sayyidataha tegesi melahirkan gustine utawa jeragane wadon amat. Yang dimaksud ngeten niki yakni ngersakno sapa Kanjeng Nabi tengere dina kiamat iku yak suruh akeh apa sing akeh menjadi kaprah ngetren ukukul auladi wanine anak li ummatahihim maring pira-pira ibune anak, akeh anak wani nanggene wong tuwa, akeh anak nyalano wong tuwa, akeh anak nyepilino wong tuwa. Krana wong tuwa iku dianggap kadang-kadang melarat anake dadi sugih, kadang-kadang anake rumangsa sekolahe sarjana, wong tuane SD madrasah gak tutup, dan lain sebagainya. Kadang-kadang wong tuane dadi buru, anake dadi juragan sugih. akhire fayu amilunahunna mongko memperlakukan ngerjakno utawa memperlakukan sapa aulad hunna nanggene ummahatihim ibuke dhewe sing lahirno sing nyusoni sing ramut sing gedhekno diperlakukan muamalatas sayyidi kaya oleh memberlakune seorang jeragan amatahu ing borone wong tuane dikongkon ngrewangi anake dadekno boro. Daripada biasane ngeten sing terjadi anake sugih ya nyambut gawe mari ngono ibuke nganggur ya daripada ngongkon uang ngrewangi anake kongkon ngemong kongkon umba-umba kongkon ngepel alasane ngene bu sampean melok aku ah aku cek cedek nang sampean bojone kongkon nyambut gawe awake nyambut gawe ibuke kongkon ngemong anake ambek kongkon ngoten niku wau ngono iku mang gak kroso minal ihanati termasuk satu penghinaan wasabbi dan satu sabbi niku pisuan satu penjelekan para hadirin lek jenenge amat niku adalah satu budak budak niku terjadinya satu budak niku karena ada satu peperangan. Peperangan wong sing melok perang kalah iku dadi budak. Lek ne lanang itu jenenge Abdun, lek ne wedok jenenge Amat. Lho, lek ne kapan wong wedok budak wedok niki mang niku wau dikumpuli ambek sing duwe terus duwe anak maka anaknya niki jenenge ibuke jenenge ummahat ummul aulad anake merdeka ibuke tetep dadi budak para hadirin saking kata-kata antalidal amatu robbatahaniki niki mboten dimaksud cuma akeh arek anak wani nang wong tuwa tok bahkan terjadi teng pundi-pundi kaya sakniki nggih ya sak mestine pelayan kaya pegawe-pegawe niki lho nggih ya niku adalah pelayan rakyat. Rakyat iku adalah jeragan. Sakniki krono iki wis akhir zaman dadi ngetren. Dindi pejabat rumongso dadi jeragan. Rakyat sing dadani jeragan rumongso dadi buru. Ono perlu apa-apa kudu ngekei. Lah niki iki wis terjadi ngeten iki sulit dirubah. Lolek wis menangi zaman sing kaya ngeten iki, jangan banyak menyalahkan, tapi kula kali panjenengan kudu hati-hati. Ojo sampai katut zaman sing melok ngono iku mang, tapi iso kula kali sampean dadi wong sing slamet. Banyak sekali orang-orang yang meninggalkan ajaran agama mantun ngoten nguber kesenengan nafsune. Lho Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh man ahya sunnati. Sopo sing gelem ngurip-ngurip nyebarno sunnahku. Agamaku piwulangku, mulangi tata krama nang ngene bojone, mulangi tata krama nang ngene anake, melaksanakan perintah-perintah agama sesuai hadis Rasul. Inda fasadi ummati, nalikane umatku sudah meninggalkan semuanya, nguber dunyo, nguber pangkat, seakan-akan lekne tanpa iku dia gak oleh rezeki. Lek ana wong sik gelem ngaji, oleh ngaji ku mang disampekno nang ngene bojone, "Dik, aku mang oleh ngaji ngene ngene ngene lho." Kadhe turu lho. Toh kadhe dicakno, "Pak, ayo Dik nang ngene mbangil." Dijak peda motor, "Aku mang oleh ngaji ngene ngene ngene." Dia itu menyampaikan tapi ambek murui, artinya mengharapkan, "Kon iku Dik, lekne ana oma ngene lho," ngoten. Kon lekne iso melaksanakan ajaran Nabi ku nerapno nang ngene anak-anakmu, awak iki golek rezeki enak. Ngoten lho. Engko lekne wong wedok niki telaten mulangi anake, telaten maca-maca wiridan, maca Quran dan lain sebagainya, lahirnya orang-orang atau anak-anak yang soleh. Mantun ngoten wong lanang sing golek rezeki niki mari ngono digawe rezeki sing gampang. Lho lek kapan ana wong lanang kaya ngene, zaman akhir kaya ngene, ketahuilah utia ajru khamsina sahabian. Wong sing potongane kaya ngene iki meskipun gak diceluk kiai, gak diceluk ustaz, nilainya di mata Allah dia itu koyok 50 sahabat. Iya. Yeah. 50 sahabat. Nah, kula kali sampean tinggal ngoten tok. Kari nyampe notok. Iya. Yeah. Muga-muga kula kali sampean ngaji niki ditulungi ambek Gusti Allah. Iya. Yeah. Wa nomor loro, tengri dina kiamat. Kata yang disampaikan Kanjeng Nabi ki nomor loro. Wa antara al khufata, wa antara lan yento ningali siro al khufata ing piro piro wong kang lodok biasa gak sandalan, sandalan itu gatel, iya. Al urota kang mudo, artinya mudo niku pakaiane gak jangkep, pokoke nutupi aurat beresis ngoten tok. Ya, pokoknya menutupi bagian-bagian yang memalukan beres. Al-alata kang melarat, alah niku akeh-akeh anake. Akeh anake niki biasane identik ya, krana penggaweane gak tape ana akeh anake dadi rezeki pas-pasan. Niki mboten kok ngarani tiap wong sing akeh anake melarat mboten. Terus persepsi kata-kata tambah anak tambah rezeki, biasane ngomong ngoten ya. Lek wong Jawa kan ngoten, tambah anak tambah rezeki. Lek sakniki disalano. Sing nyalano krana tauhide kurang mateng. Sing luwih patragis lagi, kapan ana wong Islam ngarani tambah anak tambah rezeki iku keliru, luwe nemen maneh. Kerana napa? Sakjane ngeten. Iya, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Setiap hayawan atau khayawan yang melata, sapa ae sing urip ana ndukure bumi iku sing nanggung rejeki Gusti Allah. Lah lek kula kali sampean umpama tok nggih ya. Kula kali sampean iki duwe wedhus, mboten ngilokno lho, mboten madakno anak wedhus lho mboten. Umpama ngene wis gak repot-repot. Ana wong jenenge Pak Kaji Jalil, umpama ana lho ya, umpama ana iki. Lek gak ana gak apa-apa. Lek gak ana iki umpama tok iki. Sampeyan takono, Pak Kaji Jalil, umpama sampean duwe tambak sak hektar, ambek dikei tambamane 5 hektar, milih ndi sampean? Eh? Tambah akeh tambake tambah soke. Kira-kira tambah akeh tambake ku mang apa gak tambah pegaweane? Ya tabaruat. Apa kok gak ngomong tabaruat? Wis aku cukup tambah siji ae, kepengin ruwonge aku. Nggih ya. Wong ugi lho sampeyan kenekno. Ki apa ki? Kon umpama adan iki ono sing ngekeki, apa? Tak kei elem situk, gawe pariwisata. Alhamdulillah. Ngoten. Gak ngrepoti aku. Oh, gak apa-apa. Engko kon pas repot gak wadan. Oh, gak. Umpama didelok kok istiqomah, maru ditarimane. Aku mari ngegi elef iku nang ugi usahaku tambah lancar. Ya apa kita tambahi maneh? Tambah elef tambah rezeki bener iki. Oh iya. Bener ta? Lah Gusti Allah niku lho ngekei anak, apa gak nyangoni? Gak nyangoni ta? Rezekine anak ana dhewe. Lek tambahi anak-anak iki nggawa rezeki, ditambahi anak maneh, apa gak tambah rezekine? Tambah. Terus tambah mana? Tambah. Perkara ruwet ya ruwet. Wong panjenengan sik dorong dadi. Nggih ya. Wong jenenge sik wayahe napa nyemplungi, nyemplungi nener, mari ngono makani. Ya bodho terus, be. Tapi lek wis panen, ya kipas-kipas ngene tok. Oh iya ya. Nggih ya. Tiang lek gak ada anak niku ngoten nomor 1 duwe anak, kadang-kadang repot. Duwe anak maneh repot, duwe anak maneh repot. Mari ngono wong tuane telaten sing wedok niku ya Allah. Istiqomahi maca Quran. Jaluk nang ngene Gusti. Allah mandar Gusti kula ngramut anak niki sampean paringi hasil bengi tangi nggih ya. Ngoten. Tengi nyusoni. Lek anake cerewet tangi, lek bapake cerewet jerno jane turu. Nggih ya. Lha bapake cerewet tok etangi. Mantun ngoten para hadirin dadakno oleh istiqomah saleh wong wedok iki mang ndongakno nang anak. Krana apa paling mati dongane wong wedok? Krana wong wedok iku paling dekat dengan anak. Paling kasih sayang. Donga sing metu teko kasih sayang banyak yang terkabulkan. Nggih ya. Mantun ngoten situ anak ibien alhamdulillah ya apa anakmu alhamdulillah meskipun bapaknya nyambut gawe rodok soro-soro titik sakniki wis nemu penggawean dadi pegawai negeri kira-kira delok niku lho seneng tangge sampean anake sapa anake wong iku anak tukang becak iki iso ngono ya Allah. Iya mari ngono anake maneh wis Pak aku gak ngrepoti sampean pokoke dongakno tok aku Pak. Aku tak merantau. Nanti. Nang dindiyo es dungan otok. Mari ngono kerungu. Anak iku dadi jenderal. Loh. Ya. Leka. Kadah tambah anak tambah. Rezeki. Krono kulo kali sampean. Lek newis rumah tangga niku. Boten dibebani. Golek rezeki anak. Tapi dititipi. Tolong arek ikin duwe rezeki. Ngene kono. Golek no. Kulo kali sampean ngoten tok. Lah kula kali sampean saat duwe anak kula kali sampean kudu safaqah. Sing welas nang gene anak niku. Kene apa? Dungane wong tuwa niki nemen mandine nang gene anak. Lah kula kali sampean kari ndongakno ya Allah, pun njaluk dhewe. Gusti kula sampean rezeki akeh lho, gak mandi dungane. Dungakno. Ya Allah, pandar anak-anak kula niki sampean dadekno tiang sing soleh sing nyenengno nang gene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampean dadekno wong sing syukur nang gene sampean lek wong sing syukur iku biasane oleh nikmat akeh nggih ya lek wong sing sabar biasane sabar tok aduwe lek dudune wong sing syukur dadi wong sugi-sugi dadi tinggal kula kali sampean duwe amal soleh ngoten tok ae nggih ya. Tambah anak tambah rezeki iku bener pisan. Aja disalahno. Krana anak niki nggawa wadahe rezeki-rezeki dhewe. Iya. Yeah. Lah niki bakas al-ala. Ala iku akeh anake, akeh keluargae kurang rezeki nih. Ri'a asyai, penggaweane iku cuma angon wedhus. Ngingu PT pas-pasan. Iya. Yeah. Loh kapan ana wong sing biasane bendinane iku seneng nglodhok pakaian ala kadare gak kok bermangan anak, mangan enak krono akeh anake. Nggih. Yeah. Penggaweane penggawean seadanya. Zaman iku ya tato waluna podo dukur-dukuran fil bunyani ing dalem bangunan. Artine yo napa niki? Yakni sing dimaksud dawuhe Kanjeng Nabi yakni dadi yasiru dadi sapa al asafilu pira-pira wong kang asor dadi iku kal muluki kaya raja. Akeh wong biyen teko desa sing melarat gak duwe apa-apa sakniki dadi wong sing sukses. Artinya akhir zaman itu banyak orang yang berkecukupan. Semakin tahun semakin kuat, tidak ada orang miskin. Lho sakniki niki kok ono kita itu memberantas kemiskinan, bukan memberantas kemiskinan, memang dimiskinkan. Yang terjadi sekarang itu bukan mengentas kemiskinan, memang orang itu dibuat miskin. Engko digawe digawe. Seandainya mereka itu memberantas kemiskinan, otomatis kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki apa? Kanjeng Nabi ku gak iso turu kapan ditipiti duwe rakyat. Lah kula kali sampean ngeten. Gak iso turu lega joko duwe rakyat. Seje bae. Ya. Duh sampai delok saniki desa-desa niku omahe keramikan kabeh. Sampai delok jadi desa-desa gak ono wong sing gak sandalan niku kabeh kepada sepatuan kabeh. Justru kehidupan orang desa melampaui bahkan lebih modern daripada orang kota. Gak ono ceritane wong melarat niku saniki gak ono. Lah kok sik kurang ae? Krana kebiasaan dia itu hidup konsumtif, barang sing gak perlu dadi diperlokno. Ya. Yeah. Iki tandane akhir zaman. Bareng Kanjeng Nabi nyeritakno dua alamat kiamat niki wau, sumantolako mongko kari-kari budal sapa rojul utawa sa'il niki wau. Falabistu mongko meneng sapa Sayyidin ingsun Sayyidina Umar malian hali sedilu ai zamanan tegese waktu kasiron kang akeh meneng dilu sapa iku mang ya dingine ngarep kan wonten ati critane lek umpama wong sekitar kene ae jelas aku kenal. Tapi lek dudu wong kene gak ana sing kenal. Pasti wong ado. Lek diarani wong ado, tekondi kok iku mang lek ne teko wong ado biasane ketok wong iki lek teko ado kadang-kadang alamate iku mang klambine iku mang lungset kabeh. Niku mang klambine kok sik necis ngene iku mang, sik bersih, setrikanan, kaya tas metu teko omah, kaya omahe ngene iki dule masjid ngono nggih ya. Lek wong ado biasane ketok lesu, iku gak lesu blas jare. Lah ya sapa iku, Mang? Ngoten. Cuma kala delok kebingungane Sayyidina Umar kaya ngoten niku mikir-mikir, Kanjeng Nabi takon, "Ya Umar, Sayyidina Umar, atadri manis sa'il?" Ngerti ya, Gon? Sapa sing takon sik tas buruan iki? Kultu jawab sapa ingsun Allahu wa rasuluhu a'lam. Gusti Allah lang utusane Gusti Allah niku sing langkung ngerti. Lek kula mboten semerah. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, fa innahu sak temene wong sing tas teko terus takon-takon ngono iku mang sak niki nyingkre iku Jibrilu, malaikat Jibril. Atakum teko sapa malaikat Jibril kum nanggene kaon yu'allimakum yu'allimukum mulangi sapa malaikat Jibril kum ing sira dinakum ing agamamu. Dadi carane mulang niku para hadirin macam-macam. Kadang-kadang leren takon dhisik, kadang-kadang langsung muru-murui. Niki ndudukno carane golek ilmu. Saniki keterangane hadis niku wau. Qala dawu sapa At-Tajusubki, Imam Tajusubki. Al-Islamu utawi hakikate Islam. Makna Islam yang sebenarnya itu iku a'malul jawarihi, piro-piro amalan atau pekerjaan yang berhubungan dengan anggota badan. Aslama yuslimu islaman, aslama itu berkat bersangking kata-kata salima. Salima niku artine selamat. Sampean lek ne slamet kudumu bu Islam. Islam itu apa? Artinya menyerahkan diri kita itu kepada Allah. Lo bukti lek sampean iku mang menyerahkan nanggene Gusti Allah, kula kali sampean kudu sembahyang. Krana kula kali sembahyang ne kali panjenengan digongkon sembahyang nambe Gusti Allah niki duduk perlu negosi Allah boten. Niku ngoten adalah keperluan kula kali sampean. Supaya napa? Kula kali sampean urip niki cek negak rumangsa terbebani. Kerana napa urip ana donya niki memang patu banyak nggih ya. Gusti Allah dawuh walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kula kali sampean iki ditekakno ambek Gusti Allah urip ana ngene donya sing duwe karep nguripno kula kali sampean iki adalah Gusti Allah. Kula kali sampean mboten punya rencana. Sak suwene kon tak uripno ana ngene donya iki cuma siji, kon niku ngenteni mati. Sak suwene kon ngenteni mati niki wau digeki macem-macem. Liap luwakum krana Gusti Allah kepingin nguji nang ngene kon ayyukum siapa di antara kula kali panjenengan ahsanu yang paling baik apa nih amalan sikapnya terhadap Gusti Allah, tingkah polae nang ngene Gusti Allah. Terus apa ae sing diujino nang ngene Gusti Allah? Pokoke jari Gusti Allah wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turjaun. Apa ae sing ana ngene donya baik iku mangkon rumangsa seneng, rumangsa berhasil, rumangsa dituruti uripmu ambek Gusti Allah, iku ngono kabeh ujian teko Gusti Allah. Se kon iki mang olehmu ngaji tak kei iso ngaji kon. Kon iso ngaji mari ngono iso mulang. Sikapmu, perasaanmu ya apa? Apa kon rumangsa pinter iso dhewe mari ngono kon iso mulai iku teko hasilmu dhewe? Boten. Ngerti ya kon iku mang tak hormati. Delon kancamu iku padha-padha sing ngaji bareng kon, dhek iku ya pinter. Ana pondok biyen waktu ngaji ya the best pinter. Kene apa katakeimu, gawe iso mulang. Sak niki ya dadi wong biasa. Kon iki lho padahal biyen goblok. Balik-balik di sini ini gurumu. Saking pelase gurumu kon didungakno akhirnya kon iso mulang. Terus kon tak iso mulang kon iku ya apa sikapmu? Apa kon ngarani, wah aku iso dhewe. Percuma cari Gusti Allah. Lha kon rumangsa ya Allah niki amanat sampean Gusti kula bakal nyampaiaken. Kula lek nyampaiaken niki kudu, kudune napa? Kula niki nata awak. Awak iki wis ahli ngomong. lek sekedar ngomong gampang, lek wong ngomong iku gak dilakoni otomatis dadi tontonane ana ngene neraka dilakoni. Lek gak iso njaluk nang ngene Gusti Allah. Duwe iki lek masalah ngoten iki, Bang. Kon tak dadekno sugih, sampe kon sing sugih gak, kon iki lho gak iso nulis. Kon gak iso maca, pimpinan yo gak iso. Kenapa kon sugih? Lah, kan wonten kadang-kadang ya. Wonten ta wonten? Banyak. Woplok gak iso apa-apa sugi. Lah sing kene pinter. Gak sugi iso sugi. Iki kabeh tekan Gusti Allah. Dudu krana ngono iku kon ngene, lek gak tak ewangi ngene gak sugi, kok gak ngene. Wis aja kaken macem. Lho lek kon rumangsa aku mung percuma kan kok kene. Ya. Yeah. Mergane kon seneng ana ngene donya, kon dadi mulya ana ngene. Kabeh iku pawae Gusti Allah. Gusti Allah kepengin delok teko kon. Kon dadi wong sugih ku ya apa? Nggih Gusti kula mboten kadah napa-napa, kula niki cuma titipan, titipan. Dadi gak ono sombonge blas. Nggih. Yeah. Terus mari ngono, lek kapan kon iku mang pas diuji ambek Gusti Allah digawe pas-pasan. Nyambut gawe meteteng. Pintere luar biasa. Ngene ngene ngene. Tapi rezekine gak ono. Kira-kira kon putus asa, kon ngene ya enggak. Pancen aku sakniki digongkon poso ambek Gusti Allah. Nggih. Yeah. Terus ya apa? Lek kon poso iku mang, mungkin lek kon iku menyerahkan diri ambek Gusti Allah, gak mungkin wong iku sorot terus bek neta. Kon mene anak-anakmu didadekno wong sugi. Krana kon iku biyen tau melarat dinyek wong kon akhire besok ngenak ngene nak ya. Kon kapan dadi wong sugih aja sampe ngenyek nang ngene wong. Loro atine wong kon nyek iku mang. Hormatono. Anake krana wong tuane niku biyen sabar, amaliae saleh, akhire anake rumangsa didongakno wong tuwa. Anake menjadikan orang baik. Inilah yang diharapkan dari Allah. Jadi ono donya iku uji. Menghadapi ujian yang demikian ini, koncekne gak rumangsa ijen, lekne seneng cek gak rumangsa sombong, lekne gak duwe cekne gak rumangsa ijen, cek gak stres, maka kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah, aqimis sholata lidzikri. Sembayang ojak. Sampean cek eling. Cek eling apa sampean dudu ijen. Sampean iku ana sing jeragane, ana sing nyetel, ana dalange. Lha lek kula kali sampean iku duwe jeragan, urip iki rumangsa duwe jeragan, rupane Gusti Allah. Gusti Allah iku nyembarang kalir pisan. Nyembarang kalir. Ana jene Isra Mi'raj iku kan wonten innahu wasami'ul basir. Gusti Allah niku krungu. Kula kali sampean iki krungu. Sambat apa iki krungu? Cuma Gusti Allah iku al-basir. Ngerti. Oh wong iki lek tak jauh iki tak kei sakniki akibate kaya ngene ngene ngene ngene. Wis pokoke kula kali sampeyan nek wis mari donga nang ngene Gusti Allah saged istiqomah iku tandane wis diterima ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cuma ngoten tok. Lah kula kali sampeyan cek ne sembayang, cek ne di rumangsa kula kali sampeyan iki urip ana sing nulungi, dadi culno cul. Lek ana kurange kurang trima urip iki diperlakukan bagaimana dengan sesama makhluknya, kita lapor nang ngene Gusti Allah. Mergane kula kali sampeyan sing akeh. Aja sampe awak iki nglarani nang ngene wong liya, kudu sing sabar. Lek kapan ana wong ngilokno nang kene awak-awak, jare Kanjeng Nabi kok omong-omong ya qawi ya matin ikfi syarrad zalimin. Alhasil kula kali sampean lek iso maca rotib kaya ugi malam Jumat itu, malam ke Jumat to iki pendino. Iya. Yeah. Marisa. Wenak-wenak tok wis ta. Iya, yeah. Lek gak iso kabeh ya maca kaya wong-wong iki lho muruki. Ilahi nas'aluk bil ismil azam ya qawi ya matin fi syarrad zalimin aslah Allah umural muslimin sarraf Allah sarral mudin ya ali ya kabir ya alim ya khair iku wae manut ya farijalam kasifal ghayam li abdi yaghfir wa yarham Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khadaya. Sampeyan maca teko ngene ngarep ana mari sembang isa. Sampai tanggene kene beres. Ambil mlaku ngeten. Cerita. Kanjeng Nabi seneng, Gusti Allah ya seneng. Muhammad umatmu iku ngomong apa ae, tak tulungi ngoten. Jarene Gusti Allah. Wong kadang-kadang kula kali sampeyan iki dume ya apa? Pola wis duwe ngene dhewe aku duwe dicara dhewe ya gak iso. Nggih. Tentu endi niku? Ya Allah, artinya Islam niku kula kali sampean menyerahkan diri iki nang ngene Gusti Allah, cek nek kepengin slamet urip enak. Ngoten lho. Wis Gusti kula pokoke glodhong nok ngarep sampean-sampean kang kono apa ya gak kelem gelem aku ngoten. Sembayang kok? Nggih. Poso nggih. Kanten to. Kon lak tak kei aja kontekno lho. Dia napa? Kek-kekno wong liya. Nggih, dikekno nggih lho, dikekno. Gusti Allah kepengin ro niki lho Gusti lek kula lek sampean kei kula kekno wong liya. Ya tak kenteni, kei maneh. Kenteni maneh. Ngoten. Kadang-kadang kula kali sampean masrano nang awak nang ngene Gusti Allah iki sik pikir-pikir. Temen dah tiga ida kadang-kadang ngoten contohnya apa ayo ala salat temen dah Gusti Allah kateng gak iya aku sih tak tutuk nong ini ngoten ya kurang sepenuh mergane Gusti Allah balak-balik ya ayyuhalladzina amanu wong sing wis Islam sing lakoni islami sing istiqomah udkhulu fisilmi kafah teruso sampai kon iku menemukan masuk Islam menemukan Islam yang ledak ngoten lho kula kali sampean ngaji ngeten iki dalam rangka mengamalkan udkhulu fisilmi kafa sing ngaji sing ngrungokno nggih padha-padha sing ngaji niki nuturi awake dhewe sampean sing ngrungokno nggih padha nggih ya lah Islam niku dibuktikan dengan napa pekerjaan kula kali sampean sehari-hari gitu delok ambek Gusti Allah wala yuktabaru lan ora diraken ora dianggap Islam itu tidak diterima tidak sah illa ma'al imani kecuali bareng sartane iman kita itu percaya sepenuhnya nanggene Gusti Allah wal imanu utawi sing dimaksud iman di sini iman iku tasdikul qalbi benernoi ati mantepe ati mantepe pikir mantep nanggene Gusti Allah Gusti Allah niku lo nyembarangi oleh Gusti Allah niku mulia akan kulo kali sampean gawi malaikat malaikat iku dikongkon ngelateni kulo kali sampean ngangkat rasul Rasul niku dipilih saking menungso. Kene apa? Kula kali sampean iso niru padha menungsane, padha mangan segone, padha kebutuhane. Iku iso masa awak gak iso. Nggih ya. Lah Rasul niku wau biasane ngoten. Nggih ya. Lah Rasul niku wau menyampaikan ajaran-ajarane Gusti Allah wong Rasul iku padha ambek awak-awakan. Kadang-kadang ya mati di sini, kadang-kadang ya diganti. Supaya ajaran di rusul-rusul bian sing bian nalikane teko rusul iku mang menungso iki. Gak isak karepe dhewe sehingga kehidupan yang diatur oleh Allah semestinya menjamin kesenangan. Krono kepentingan manusia segelintir-gelintir itu menjadi kisru. Akhirnya teko sidi rusul. Ngini rek. Urip iku ngene, aja njauk menangi dhewe, ngalao ngene ngene ngene. Toto ambek Rasul. Nggih Kanjeng Nabi pancen sampean iki sak joge ana sampean. Tolong apa? Ajaran-ajaran sampean iki mang sampean bukokno. Cekne kene digawe wacan-wacanane anak-anak biyen. Akhire Gusti Allah nurono kitabe Gusti Allah kena digawe waca, kena diceritakno iki lho sejarahe menungso urip biyen. Selama menungso urip ana ngene donya ya kaya ngene lakune. Ana saduluran niku ana Qabil, ana Habil. Saduluran niku ya gak mesti ana sing sugih, ana sing gak duwe. Ngoten kan ya. Kadang-kadang sing gak duwe ya apa sikape aja sampe niru Qabil ambek Habil. Kadang-kadang sebagainya sampe terus tek. Ana kono jenenge Qarun, ana Fir'aun, ana Namrud, ana Musa dan lain sebagainya. Karen dicakno tok. Tangkep Quran niku. Saking kula kali sampean gak capek nang. Untuk pundi dia? Dadi tiyang iman niku adalah mantepe ati, mantepe pikir nang ngene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wala yuk tabaru wong ngaku-ngaku iman iku gadi percaya illa ma'atalafudi kecuali lek nede iku mang ngomong disertai dengan pembuktian ngomong ngomong bisyahadataini dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentang korelasi gabungan iman dan Islam niki wau wa naqala Nawawi dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Muslim yang akan diterangkan pengajian yang akan datang. Muga-muga kula kali sampean dipun paringi dawa umur fi sihhatillah, dipun tulungi saged ngamal amalan yang dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil kulla khawba wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نقضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد داد صحبه والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب